Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kali ini Nina bakalan bawain berita tentang musik yang lagi baru-baru ini booming di dunia K-pop. Baru-baru ini tanggal 15 itu kemarin baru saja welcome back boy group bernama Icon dengan nuansa hip hopnya yang masih kental banget. Ya, mereka memang dari dulu membawa aluran hip hop untuk menjadi dasar untuk pengembangan mereka. Nah, mereka ini comeback dengan lagu berjudul My Type. Meskipun aliran mereka hip hop, hal ini tipe lagu mereka itu ballad tapi masih tetap ke pop. Artis di bawah naungan YG Entertainment ini dalam waktu 5 jam sampai 8 jam mendapat viewers lebih dari 1000 orang. Video berdurasi kurang lebih 4-5 menit ini sangat minim dance dan menceritakan tentang wanita yang ya sukai dan bagaimana tipe wanita tersebut. Para fans menyambut dengan antusias datang kembalinya boy group bawahan YG Entertainment ini. Sekian dari Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.